bisa kembali pulang. Kan ku perlu kau dan tak ku lepas. Aku kangen kamu. Aku bisa kembali pulang. Kalau saja aku bisa kembali.